Moses DJ and Remixer Manado. Please welcome Aero Revolution Remix. Aku selalu merindu, rindu kasih sayangmu dan Aero Revolution Remix. Aku selalu